Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yahibu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya masih kita sebutkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah seputar masalah fadlul ilmi 'ala al-mal, sisi-sisi keutamaan al-ilm dibandingkan harta atau dunia. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hingga perbedaan yang ke ke-14. Dan di malam hari ini kita akan masuk ke perbedaan yang selanjutnya yang beliau sebutkan, yaitu perbedaan yang ke-15, al-khamis-ashar. Kata beliau alaihi rahmatullah, al-khamis-ashar, sisi yang ke-15 yang menunjukkan dan menjelaskan kelebihan keutamaan al-ilmi dibandingkan harta atau dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim, anna jauharul mali min jinsi jauharil badan. Bahwasanya sisi keindahan atau kemuliaan dari harta adalah termasuk dari jenis kemuliaan dan keindahan badan seseorang. Wa jauharul ilmi min jinsi ar-ruh, berbeda dengan al-ilm. Kemuliaan dan keindahan al-ilm ini termasuk dari jenis kemuliaan dan keindahan ar-ruh seorang muslim. Tentu sangat berbeda antara apa yang terlihat di badan seseorang yang melekat berupa pakaiannya, ataukah berupa perhiasan-perhiasan yang melekat di tubuhnya akan memperindah badan yang memakainya. Namun terkadang ketika seseorang dia memakai pakaian yang indah, yang sangat agung, demikian pula mungkin dari sisi harga mahal, terkadang dari sisi ruh hakikatnya adalah berada pada kesedihan dan kemiskinan. Miskin dari iman, miskin dari al-ilm. Sehingga terkadang keindahan yang terlihat dari badannya, dari jasmaninya sama sekali bukan sebagai tolak ukur kebaikan, kesenangan yang ada pada ruhnya. Berbeda dengan al-ilm. Ilmu akan menghiasi ruh seorang muslim, yang kalau semisal ruhnya seorang muslim menjadi indah disebabkan karena al-ilm, maka tentu akan menjadi bagus dan mulia badan pemilik dari ruh tersebut. Naam. Kama qala Yunus bin Habib, sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus bin Habib, ilmuka min ruhik. Ilmumu ini termasuk dari ruhmu. Wa maluka min badanik, adapun hartamu termasuk dari badanmu. Wal farqu bainal amrayni kal farqi bainar ruhi wal badan. Perbedaan antara dua hal ini sebagaimana perbedaan antara ruh dan badan. Badan seseorang terkadang sehat, terkadang kuat. Namun kalau semisal rohnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, hakikatnya dia adalah seorang yang fakir, dia seorang yang lemah. Karena tolak ukur dari kesehatan demikian pula kebagusan seseorang adalah rohnya. dikatakan oleh sebagian penyair, idza kana al-mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa tajarrada 'uryanan walau kana kasiya. Apabila seseorang tersebut tidak mengenakan pakaian ketakwaan, maka hakikatnya tajarrada 'uryanan walau kana kasiya. Hakikatnya dia adalah seorang yang telanjang walaupun secara zahir dia mengenakan pakaian tersebut. Karena yang menjadi tolak ukur adalah at-taqwa wal iman. Dan yang merasakan taqwa dan merasakan iman adalah ruh seorang muslim. Sehingga nantinya dengan bagusnya dan tenangnya ruh yang dimiliki oleh seorang hamba akan sebagai pertanda di sanalah letak kebahagiaan dirinya. Maka tentu sangat berbeda jauh antara sisi-sisi tersebut. Tayib, kita masuk ke sisi yang setelahnya. As-sadis asyar, sisi yang ke-16. Annal alima law urida alaihi bihadzihi minal ilmi dunya bima fiha lam yardha iwadan min ilmihi. Bahwasanya seorang itu kalau semisal sudah berilmu, sudah memiliki harta, afan, kalau sudah memiliki ilmu dan menjadi seorang yang alim, law urida alaihi bihadzihi min al-ilmi ad-dunya wa bima fiha, kalau diberikan tawaran, ditukar ilmu yang dimiliki oleh dirinya tersebut dengan dunia, bahkan ditambah dengan seluruh apa yang ada di dalamnya, ditukar ilmunya dengan dunia. Naam. Lam yardha 'iwadan min 'ilmihi, maka seorang yang alim tersebut tidak mau untuk ditukar dunia dan seisinya tersebut dengan ilmunya. Menunjukkan ilmu jauh lebih berharga dibandingkan harta. Seorang yang alim, kalau semisal ilmunya tersebut bisa ditukar dengan dunia dan seisinya, dia enggak mau untuk menukar ilmunya dengan dunia wa ma fiha. Naam. Ini menunjukkan sisi kemuliaan al-ilm. Wal ghaniyul aqil idza ra'a syarafal ilmi wa fadlahu wa ibtihajahu bil ilm wa kamalahu bihi yawaddu law anna lahu ilmahu bighinahu ajma'. Adapun seorang kaya yang berakal, kalau dia melihat kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu serta ibtihajahu bil ilm, kebahagiaan seseorang ternyata letaknya adalah dengan al-ilm. Kalau orang ingin bahagia, carilah ilmu. Wa kamalahu bihi, bahkan sempurnanya seorang hamba dengan ilmu. Nah, seorang yang kaya ketika memikirkan hal tersebut, memikirkan demikian mulianya ilmu dan besarnya keutamaannya, ya waddu law anna lahu ilmahu bighinahu ajma', dia berkeinginan untuk mengerahkan seluruh kekayaannya agar bisa ditukar dengan ilmu tersebut. Kalau seorang yang berilmu ketika ditawari dengan harta agar ditukar dengan ilmunya, dia enggak mau untuk menukar ilmunya dengan harta. Adapun melihat dari sisi seorang yang kayanya, kalau semisal dia seorang yang berakal dan mukmin, melihat demikian besar fadilah dan keutamaan ilmu, dia akan berkeinginan untuk membayarnya dengan seluruh hartanya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah bisa ilmu itu ditukar dengan harta? Hah? Bisa enggak ilmu itu ditukar dengan harta? Jawabannya apa? Hah? Hadir, bisa enggak ilmu ditukar dengan harta? Mana hadir? Nah. Bisa enggak Sahrul? Ilmu ditukar dengan harta? Ya, mesti enggak tahu. Ya, antum. Bisa enggak ilmu ditukar dengan harta? Hah? Ukasa? Mana ukasa? Hah? Areza, masa pada enggak tahu antum? Ilmu ditukar dengan harta, jawabannya perkara yang mustahil. Perkara yang apa? Yang mustahil. Antum susah payah menghafal Al-Quran, hingga anggaplah kita bisa menghafal sampai 10 juz. Usaha, ya kan? Dibutuhkan kesabaran, duduk di dalam masjid, memurajaah Al-Quran, menghafalnya, membacanya, tertatih-tatih, belajar makhrajnya, belajar tajwidnya, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran, anggaplah sebanyak 10 juz. Datang seorang yang kaya, iri dengan apa yang kau miliki dari hafalan Al-Quran tersebut. Apakah bisa hafalannya itu dipindah ke dirinya dengan harta walaupun sebanyak satu koper, ya kan? Nah, beratus-ratus juta. Ini saya iri dengan antum. Masya Allah hafalan Qurannya banyak. Ini saya tukar dengan sekoper harta. Maukah Qurannya saya tukar? Jawabannya, kalaulah mau, itu adalah perkara yang mustahil. Itu adalah perkara yang apa? Yang mustahil untuk bisa ditukar antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-ilm, ketika seseorang memiliki al-ilmu, maka bergembiralah dan bahagialah. Ternyata banyak di sana seorang yang kaya raya, namun dia tidak memiliki ilmu. Dari hati kecilnya mendambakan dan menginginkan kalau semisal dia memiliki ilmu sebagaimana mereka, orang-orang yang berilmu. Nah, namun mungkin karena disebabkan kesibukannya dan yang semisalnya, akhirnya dia terhalangi dari mendapatkan ilmu tersebut. Kalaulah ilmu bisa diambil dan didapatkan dengan harta, dengan cara menukarnya, maka tentu kita akan katakan mereka orang-orang yang kaya raya dan berharta akan menjadi seorang alim dan ulama. Akan menjadi seorang alim dan ulama. Namun hakikatnya tidak demikian. Ilmu didapatkan ala murriz zamani wal layali, dengan berjalannya, berlalunya zaman dan berlalunya malam, dibutuhkan kesabaran, duduk di majlis, menghafal ilmu, meluangkan waktunya, berkorban dan mujahadah bersungguh-sungguh, baru kemudian dia bisa meraih dan menggapai ilmu tersebut. Nah, tidak sebagaimana kartu memori, ya kan? Itu memorinya HP itu, masya Allah ini isinya banyak sekali murotal dan ceramah satidah. Sini saya pindah ke memori saya, bisa ya kan, dengan cara ditransfer. Ini dipindah ke sana. Tapi dalam babul ilm, ini tidak demikian. Karena ilmu tersebut didapatkan dengan as-sabru, dengan kesabaran. Karena itulah kita menjumpai banyak di antara para salaf yang berbahagia dengan ilmunya dan merasakan kelezatan yang luar biasa disebabkan karena apa yang Allah berikan kepada mereka berupa al-ilm. Di antaranya perkataan Ibrahim bin Adham alaihi rahmatullah, perkataan yang ma'ruf, yang masyhur, yang mungkin tak asing telinga kita mendengarkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "La ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan ni'ami idzan lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Kalau semisal para raja-raja dan anak-anak raja mereka mengetahui apa yang kita miliki saat ini berupa kegembiraan dan nikmat disebabkan karena ilmu, maka beliau mengatakan idzan lajaladuna 'alaihi bisuyuf, pastilah mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Betapa banyak orang-orang yang kaya menghabiskan sekian banyak harta, tujuannya adalah meraih yang namanya kebahagiaan. Mereka rela merogoh kantongnya dalam-dalam, dalam rangka untuk melakukan pelsiar ke daerah-daerah yang jauh, menghabiskan sekian ratus juta. Alasannya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Namun apakah orang kafir tersebut mendapatkan kebahagiaan tersebut? Jawabannya tidak. Kalaulah semisal mereka mau beriman dan mereka mengisi iman mereka dengan al-ilm, maka niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, karena keberuntungan Allah sebutkan akan diraih bagi mereka orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman baik dari kalangan lelaki atau perempuan, barang siapa yang melakukan amalan yang soleh baik dari kalangan lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh-sungguh Allah janjikan kami akan berikan kepada dirinya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang ditafsirkan oleh mereka ahli tafsir, makna hayatan thayyibah yaitu maksudnya adalah thayyibah fid darain, kebahagiaan di dua tempat, di alam dunia demikian pula di alam akhirat. Mereka meraih kebahagiaan tersebut disebabkan karena iman dan melakukan amalan-amalan soleh. Yang kedua, pondasi ini yang dengannya seorang mukmin akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan di akhirah itu tidaklah bisa terwujud kecuali dengan apa? Al-ilm. Kita harus belajar apa itu iman. Kita harus mengkaji, membahas seputar masalah mukammilatul iman, penyempurna-penyempurna iman itu apa saja. Mawani'ul iman, penghalang-penghalang iman apa saja, butuh belajar agar seorang bisa terus beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah di atas imannya. Demikian pula seorang melakukan amalan soleh, tidaklah dia bisa melakukan amalan yang soleh kecuali dengan ilmu, dengan dia belajar apa itu sholat, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Dia belajar puasa, pembatal-pembatalnya, persyaratan-persyaratannya, dan yang lainnya. Dari semua amalan-amalan yang saleh membutuhkan kepada al-ilm. Sehingga Ibrahim bin Adham menyebutkan perkataan yang tadi kita katakan, kalau semisal mereka para raja-raja dunia mengetahui apa yang kita miliki berupa kebahagiaan dan nikmat, mereka tentu akan merampasnya dengan pedang-pedangnya. Namun sekali lagi, kebahagiaan tersebut tidaklah bisa mereka meraihnya kecuali dengan belajar, bersabar, dan bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam salah satu risalahnya mengkisahkan kisahnya gurunya beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. Diceritakan pada waktu-waktu sakitnya beliau, sehingga menyebabkan akhirnya didatangkan seorang dokter untuk memeriksa sakitnya beliau, sampai kemudian sang dokter tersebut menyimpulkan penyebab sakitnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah adalah disebabkan karena sering belajar, sering menyampaikan ilmu, sering belajar ilmu dan sering menyampaikan ilmu. Maka Syekhul Islam mengatakan kepada sang dokter tersebut, fa inna nafsi tasurru bil ilmi fataqwa bihi at-tabi'ah fa ajidu rahah. Syekhul Islam menyebutkan, karena sesungguhnya saya, fa inna nafsi, karena sesungguhnya jiwaku ini merasakan kegembiraan dengan ilmu. Tabiat, sifat, watak beliau akan menjadi kuat dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itulah beliau merasakan rohah, ketenangan, bukan sebagaimana yang disampaikan oleh sang dokter tersebut, memerintahkan agar beliau istirahat secara totalitas, tidak belajar ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Beliau membantahnya dan membaliknya, justru beliau merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan ilmu. Justru ilmu itulah yang dengannya seorang meraih dan mendapatkan kebahagiaan. Baik, kita masuk ke sisi yang setelahnya. As-sabi'a asyara, sisi yang ke-17. Anna ghinal mali qad yakunu sabab halaki sahibihi katsira. Sesungguhnya kekayaan harta kebanyakannya adalah sebagai sebab binasanya pemiliknya. Banyak ya kan orang-orang kaya, mereka sengsara. Nah, fa innahu ma'syuqun nufus, karena yang namanya kekayaan adalah sesuatu yang didamba-dambakan oleh masing-masing jiwa manusia. Masing-masing pengin harta, ya kan? Pengin agar supaya punya kekayaan sebagaimana si fulan. Namun karena dia tidak mendapatkannya, akhirnya dia berupaya bagaimana caranya agar dia bisa mengambil harta tersebut darinya. Fa idza ra'at man yasta'thiru bi ma'shuqiha 'alayha sa'at fi halakihi. Kalau keumuman manusia melihat adanya orang yang lebih unggul mendapatkan sesuatu yang didambakan oleh dirinya, maka akan berupaya untuk membinasakan orang tersebut. Karena hasad. Ya kan? Dia kaya sementara dia miskin, fakir. Maka sang fakir tersebut berupaya bagaimana caranya agar supaya dia bisa kaya sebagaimana si fulan. Akhirnya terkadang dia menipunya. Nah, terkadang dia merampoknya. Terkadang dia mencuri hartanya. Sehingga banyak dan tidak sedikit orang-orang yang kaya akhirnya terbunuh, akhirnya jatuh miskin disebabkan karena hartanya yang dirampok. Sampai akhirnya terbunuh, tak sedikit dari mereka orang-orang yang kaya mengalaminya. Yang jatuh miskin disebabkan karena ditipu, disebabkan karena usahanya mengalami kemerosotan, disebabkan karena ada unsur manipulasi di dalamnya. Itu gak sedikit orang mengalaminya. Binasa banyak dari kalangan mereka, para aghnia, orang-orang yang kaya, yang membinasakan dirinya adalah hartanya. Adalah hartanya sendiri. Nah, kama huwa, sehingga dia berupaya agar supaya bagaimana caranya seorang yang kaya ini binasa sebagaimana dia binasa, miskin sebagaimana dia miskin. Nah, inilah perbedaan yang selanjutnya. Berbeda dengan seorang alim, berbeda dengan seorang ketika dia memiliki ilmu, tatkala dilihat oleh orang lain, yang dilihat oleh dirinya adalah penglihatan yang didasari dengan kekaguman, ya kan? Kagum dia. Masya Allah si fulan sudah hafal sekian juz Al-Quran. Masya Allah si fulan sekarang ini sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Si fulan sekarang ternyata sudah bisa membaca kitab-kitab bertuliskan bahasa Arab tanpa ada harokatnya dan bisa mengartikan. Yang ada adalah pandangan, pengagungan, kemuliaan, pujian untuk dirinya. Berbeda dengan mereka orang-orang yang kaya raya. Banyak orang hasad dengannya. Banyak orang berupaya untuk bagaimana caranya menggulingkan usahanya. Agar dia yang di atas. Agar tidak ada lagi saingan terkait bisnisnya. Banyak musuh di mana-mana. Nah, inilah sisi ke-17 yang disebut kenal al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan kepada kita demikian jauh perbedaan antara ilmu dengan harta. Al-Thamina Asyara, sisi yang ke-18, kata beliau, annama ata'allaha ahadun qattu illa bil ilmi. Sesungguhnya tidak bisa seorang pun dia mentaati Allah Azza wa Jalla kecuali dengan ilmu. Perkara ketaatan apa saja butuh kepada al-ilm. Nikah butuh dengan ilmu. Bagaimana caranya agar supaya nikahnya tersebut menjadi ladang pahala untuknya? Bagaimana caranya nikahnya tersebut menjadi nikah yang syar'i? Butuh ilmu. Naam. Dalam hal sholat juga demikian, sedekah juga demikian, seluruh perkara-perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu membutuhkan al-ilm. Karena enggak bisa orang beribadah kepada Allah di atas kejahilan. Enggak boleh seorang beribadah kepada Allah alasannya adalah sekedar ikut. Oh si fulan melakukan demikian, dia pun mengikutinya. Perkara yang sangat berbahaya. Bahkan sebagai sebab bagaimana mereka orang-orang musyrikin jahiliyah kekeh di atas kesyirikan, di atas kekafiran mereka disebabkan karena melihat nenek moyang mereka melakukan apa yang mereka amalkan. Wa inna ala atharihim muqtadun. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami menjumpai ayah-ayah kami di atas satu kepercayaan agama dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Lihat bagaimana keadaan orang-orang musyrikin demikian. Tersesat dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kekeh di atas kesyirikannya dan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena mengikuti ajaran nenek moyangnya. Adapun di dalam Islam seseorang dianjurkan untuk melihat sesuatu amalan dan menimbangnya dengan ilmu. Bahkan mereka para ulama menyebutkan al-haq la yu'rafu birrijal walakinnar rijala yu'rafu bilhaq. Yang namanya kebenaran itu tidak bisa dilihat dengan orang-orang yang melakukannya. Artinya apa? Untuk membantah sebagian mereka yang beranggapan kalau si fulan melakukan berarti benar. Kalau si fulan yang mengerjakan berarti benar. Kebenaran enggak dilihat dengan orang-orang yang mengerjakan. Walakinnar rijala yu'rafu bilhaq. Akan tetapi orang-orang itulah yang dikenal dengan kebenaran. Kebenaran itulah yang mengenalkan dirinya. Oh si fulan mengamalkan sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Disebabkan karena ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Mengamalkan demikian disebabkan karena al-ilm. Nah, sehingga seluruh amalan-amalan ketaatan kepada Allah membutuhkan al-ilm. Wa ammatu man ya'sihi innama ya'sihi bil mal, kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, dan kebanyakan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, maksiatnya mereka disebabkan karena harta. Karena apa? Harta. Nah, dengan harta akhirnya dia bisa melakukan apa saja. Bisa meminum khamar. Kalau dia miskin gak bisa dia minum khamar, ya kan? Bisa berjudi. Kalau misalnya dia miskin dia gak akan berjudi dia. Nah, karena gak punya harta. Mending ditabung, ya kan, uangnya daripada dihambur-hamburkan untuk perkara-perkara yang demikian. Maka dari itu terkadang ada seseorang yang miskinnya dia, fakirnya dia justru lebih baik dibandingkan kayanya. Miskinnya dia itu justru lebih baik dibandingkan kayanya. Oh si fulan, ketika dahulu dia tertimpa sekian banyak cobaan-cobaan, dia walhamdulillah aktif di dalam masjid. Bahkan sering sholat malam, ya kan? Puasa di siang hari, gak pernah putus. Rajin belajar. Tapi giliran secara bertahap ketika Allah bukakan kepada dirinya pintu-pintu dunia mulai jauh secara bertahap dia mulai meninggalkan sunnah, dimulai dari pakaiannya, dia tinggalkan pakaian-pakaian yang berbaukan sunnah. Secara bertahap pula dia mulai merubah penampilannya. Yang sebelumnya dia pelihara jenggotnya, masya Allah, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Secara bertahap dia cukur jenggotnya. Alasannya adalah untuk mempermudah bisnisnya. karena dengan penampilan seperti itu lebih mudah merekrut adanya orang-orang yang bisa diajak kerjasama dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Banyak orang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla disebabkan karena apa? Harta dunia. Nah, maka dari itulah kalau kita melihat sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang muslim ketika Allah uji dengan kefakiran untuk bersabar. Bahkan dianjurkan untuk ridha dengan apa yang ditakdirkan untuknya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Barangkali saja di sana ada perkara-perkara yang kita cinta, suka untuk memilikinya, namun ternyata itu adalah kejelekan untuk kita. Maka dari itulah ketika seseorang bimbang melakukan sesuatu, dianjurkan untuk melakukan istikharah. Dia sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa istikharah, memohon petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla agar membimbing dirinya memilih perkara yang paling baiknya, yang paling afdolnya. Kalau misal ternyata dia mengalami sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan bahagia. Dan mengingat bahwasanya di dalam doa istikharahnya tersebut dia berdoa kepada Allah, kalau misal itu adalah kejelekan untuknya, dia memohon kepada Allah agar Allah palingkan dia darinya, Allah jauhkan dia darinya. Nah, di antara doa istikharah itu kan demikian. Sehingga terkadang yang namanya kebaikan akan bisa memalingkan dirinya dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila banyak orang terfitnah dan bermaksiat kepada Allah disebabkan karena harta, maka menunjukkan kepada kita butuhnya seorang bahkan yang kayanya terhadap al-ilm. Tidak hanya yang fakir, bahkan yang kayanya juga butuh kepada al-ilm. Agar bagaimana caranya hartanya tersebut tidak menjauhkan dirinya dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. At-tas'ashara, sisi yang ke-19, annal 'alima yad'u an-nasa ila Allah bi'ilmihi wa halih. Seorang yang alim yang mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan keadaannya. Orang melihat kekhusyukannya, hakikatnya dia mengajarkan kepada orang tersebut, demikianlah hakikat khusyuk seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang melihat seperti apa akhlaknya, sehingga akhirnya dia bisa meniru akhlak dari seorang yang alim tersebut. Nah, dia mendakwahkan manusia dengan ilmunya dan keadaannya. Bahkan terkadang ad-da'watu bil hal, seseorang mendakwahkan orang lain dengan keadaannya jauh lebih mengena dibandingkan dengan lisan. Kalau semisal dengan lisan berat untuk seorang mengucapkannya. Nah, seperti contoh seseorang dia ingin mendakwahkan kepada orang tuanya kepada as-sunnah, maka dia praktekkan amalan-amalan sunnah tersebut di hadapan orang tuanya. Nantinya orang tuanya akan melihat sang anak demikian dan demikian. Orang tuanya hakikatnya mengerti dan memahami amalan-amalan anaknya, dan hakikatnya adalah sang anak mendakwahi orang tuanya terhadap al-ilm. Wa jami'ul mali yad'uhum ila dunya bihalihi wa malihi. Adapun orang-orang yang mengumpulkan harta, mereka mengajak orang lain ke dunia dengan keadaannya dan hartanya. Antum duduk dengan orang yang berilmu, akan termotivasi untuk belajar, ya kan? Wah, belajar kayak apa caranya bisa hafal Quran, belajar bagaimana caranya agar bisa memahami ini dan itu. Termotivasi kita untuk kemudian bersemangat. Ternyata sekian banyak ilmu belum kita pelajari karena kita duduk dengan seorang yang alim. Berbeda kalau semisal teman duduk kita adalah orang yang berharta, Melihatnya saja sudah seakan-akan kita termotivasi untuk menyaingi dirinya atau melakukan hal yang sama dengannya. Oh si fulan, masya Allah mobilnya baru. Nah, dengan keadaannya saja sudah memotivasi dia untuk apa? Kaya sebagaimana dia. Nah, oh si fulan, masya Allah pakaiannya bagus sekarang. Ketika selidik punya selidik, oh sekarang sekalinya dia punya usaha. Sehingga dia termotivasi untuk berusaha sebagaimana dirinya. Dengan keadaannya saja sudah mengajak dia untuk mengumpulkan harta. Terus bagaimana kalau semisal dia bercakap dengannya? Apalagi kalau semisal dia mengatakan kepada dirinya dia telah membuka sekian dari cabang-cabang bisnis. Oh, di sini ada, di sana ada. Punya banyak rumah, punya banyak mobil, punya banyak tanah. Kalau yang kaya banyak istrinya jarang ya. Nah, yang ada banyak rumahnya, banyak hartanya. Nah, falhasil akhirnya termotivasi dia untuk bagaimana caranya agar mengumpulkan harta. Tujuannya adalah agar bisa kaya sebagaimana si fulan. Nah, oh kalau saya ngobrol dengan si fulan, ngobrolnya bisnis saja. Enggak pernah membahas seputar al-ilm. Disebabkan karena dia adalah seorang yang ambisi di dalam mengumpulkan harta. Inilah perbedaan yang ke-19 yang beliau sebutkan, yang dengan ini nampak jelas perbedaan antara ilmu dengan harta. Al-waqi'u, kata Imam Ibn Al-Qayyim, amma ghinal ilmi fasababu hayati rajuli wa hayati ghairihi bihi. Dan sebenarnya bahwasanya kekayaan ilmu itu adalah sebagai sebab bahagianya seseorang dan bahagianya kehidupan orang lain disebabkan karena ilmu tersebut. Sehingga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang berharta. Menganggap bahwasanya standarisasi kebahagiaan adalah dengan harta. Kalau orang-orang yang kesehariannya mengumpulkan harta menganggap bahwasanya orang-orang yang kesehariannya belajar Al-Quran di pondok pesantren, ini orang-orang yang masa depannya memiliki kesuraman. Nah, akan gak jelas nantinya masa depannya, suram. Mau kerja apa dia bingung nanti. Dipandangnya demikian. Padahal beliau sebutkan yang benar, kayaknya ilmu adalah sebagai sebab hidupnya seseorang dan hidupnya orang lain. Wan nasu idza ra'au min man yasta'thiru 'alaihim bihi wa yatlubuhu ahabbuhu wa khadamuhu wa akramuh. Dan manusia ketika melihat ada orang yang melebihkan dirinya, yang melebihi dirinya dalam babul ilmi, akan menyebabkan akhirnya orang itu mencarinya. Akan menyebabkan akhirnya orang itu mencintainya, melayaninya, dan memuliakannya. Inilah hakikat dari al-ilm. Menunjukkan keutamaan ilmu itu sangat besar. Untuk diri seorang hamba, juga untuk orang lain. Karena dengan dia mendakwahkan ilmu, maka hakikatnya adalah dia menghidupkan orang lain disebabkan karena ilmunya tersebut. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam perkara agamanya. Letak standarisasi ataukah tanda yang paling jelas yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan disebut kalau mereka para ulama, kata khairan, man yuridillahu bihi khairan, diistilahkan an-nakirah fi siyaqil itsbat. Ada nakirah pada konteks isbat, ditetapkannya sesuatu khairan, menunjukkan bahwasanya khairan di dalam lafaz tersebut memiliki makna al-umum, terkena kepada khairu ad-dunya wa khairul akhirah. kebaikan dunia dan kebahagiaan dan kebaikan akhirat. Dan tanda Allah menghendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan di dunianya dan di akhiratnya adalah dengan cara Allah fahamkan dia dalam perkara agamanya. Nah, ini menunjukkan sisi yang sangat besar yang dengannya seseorang akan bisa melihat perbedaan antara al-ilmu dengan harta. Al-ishrun, kemudian sisi yang ke-20, anna al-ladzatal hasilata min ghinal mal imma ladzatun wahamiyyatun wa imma ladzatun bahimiyah. Kelezatan yang dihasilkan oleh seorang disebabkan karena kekayaan harta dunianya hanya ada dua saja. Yang pertama kemungkinannya adalah kelezatan wahamiyah. Waham, sesuatu yang gak jelas. Sesuatu yang dari sisi hakikatnya tidak bisa dipastikan ada dan tidaknya. Waham. Nah, ataukah kelezatan bahimiyah. Kelezatan yang bisa dirasakan layaknya oleh mereka para binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak merasakan kelezatan, ya kan, dengan makanan yang lezat. Demikian pula minuman yang segar, tempat yang enak. Dalam keadaan dia tidak memiliki pondasi, demikian pula prinsip hakikat kebahagiaan yang seperti apakah yang harus diprioritaskan oleh dirinya. Binatang ternak hanya mementingkan perutnya, demikian pula mementingkan apa yang berhubungan dengan hawa nafsunya, layaknya binatang ternak demikian. Sehingga beliau menyebutkan ada dua kemungkinan kelezatan yang dihasilkan oleh harta dunia, kelezatan yang tidak jelas hakikatnya dan kelezatan bahiminya. Fa inil tazza sahibuhu bijam'ihi wa tahsilihi fatilka ladzatun wahamiyyatun khialiyatun. Kalau semisal pemilik dari harta tersebut berupaya untuk mengumpulkan, berupaya untuk memperoleh harta tersebut, maka hakikatnya itu adalah kelezatan yang tidak jelas hakikatnya dan khayaliyah, hanya sekedar khayalan saja. Hanya sekedar apa? Khayalan saja. Karena ketika seorang dia berupaya untuk mengejar dunia sebesar dan sebanyak apapun yang dia miliki, yang dia dapatkan, Allah akan jadikan dia terus merasakan kefakiran. Karena beranggapan ternyata dia rugi. Seharusnya mendapatkan untung sekian, tapi ternyata dia mendapatkan sekian. Seharusnya bisa mengejar si fulan, tapi ternyata tidak bisa mengejar si fulan. Karena di atasnya orang yang kaya, ada yang apa? Yang kaya juga. Ya kan? Terus demikian. Kalau semisal dia sudah bisa menyaingi dirinya, dia melihat di sana masih ada banyak orang yang lebih kaya darinya. Terus demikian. Jadilah dia orang-orang yang berlomba-lomba di dalam mengumpulkan dunia. Hakikatnya adalah sesuatu yang wahamiyah dan khayaliyah, tidak jelas keberadaannya, dan sesuatu yang kosong, yang khayalan saja. Fa inil tazza bi infaqi fi syahwatihi fahiya ladzatun bahimiyah. Kalau semisal dia mengeluarkan hartanya untuk kepentingan syahwatnya saja, maka yang dia rasakan adalah kelezatan layaknya kelezatan bahimiyah, binatang-binatang ternak yang menghabiskan sesuatu sesuai dengan keinginannya, melakukan sesuatu sesuai dengan syahwatnya. Nah, wa amma ladzatul ilmi faladzatun aqliyatun wa ruhaniyah. Adapun kelezatan ilmu adalah kelezatan akal pikiran seseorang, demikian pula ruh yang ada pada jasadnya. Tushbihu ladzatal malaikati wa bahjataha. Mirip dengan kelezatan yang diraih oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan para malaikat-malaikat tersebut. Malaikat gak memiliki jasad sebagaimana manusia yang bisa dilihat. Namun mereka mulia. Mereka merasakan kelezatan karena beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, disebabkan karena ilmunya. Malaikat demikian. Sehingga wa farqun ma bainal ladzatain, sungguh sangat berbeda antara dua kelezatan yang dihasilkan tersebut. Kelezatan karena ilmu menghasilkan ketenangan, menghasilkan kemuliaan, adapun kelezatan yang disebabkan karena harta menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kelezatan yang bersifat fatamorgana, wahamiyah, ataukah kemungkinan yang kedua akan menyebabkan dirinya mendapatkan kelezatan bahimiyah wal iyadz billah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.